kedekatan terbaik dengan Tuhan. Kenalkan terbaik dengan Allah. Ataupun jangan kata Allah tu lalai atau nyanyuk. Macam orang agama lain faham. Agama lain faham, semua-semuanya dia kata Tuhan dia tua. Bila Tuhan dia tua, dia perlukan Tuhan baru. Dia datangnya tiga dalam satu. Tiga dalam satu itu apa? Kenapa Tuhan perlu ada anak? Kerana kata mereka, Tuhan Allah, Tuhan Allah sudah tua. Dan Tuhan Allah perlukan pembantu. Tuhan yang baru namanya Nabi Isa. Tugasnya ialah bantu Tuhan Allah. Ini dalam agama Kristian. Kerana mereka faham Tuhan itu tua, Tuhan tak lama. Orang tua pun tak lama, naik tangga pun tak lama, tambah nak jadi alam. Bagi agama Hindu, dia kata, mana boleh Tuhan satu? Siapa nak jaga alam yang luar ni? Nak bagi makan, nak turunkan hujan. Sebab tu dalam agama Hindu banyak dewa-dewa. Dewa yang buat ini, dewa yang buat ini, dewa yang buat ini. Mereka membayangkan Allah tu macam mereka. Tua. Kalau seorang tak mampu nak buat kerja. Mereka meletakkan Tuhan yang Esa, yang Maha Mulia tu pada kedudukan diri mereka. Manusia ni nengok dia letakkan Tuhan tu punya ni. Manusia ni tua, dia letakkan Tuhan itu tua. Manusia ni tak mampu nak buat kerja seorang dia, dia letak Tuhan macam itu. Sebab itu dalam agama mereka banyak dewa-dewa adalah Tuhan-Tuhan. Cuba kita bayangkan sekarang, kita dengan Allah tak sama langsung. Allah Tuhan, dia tak ada tua-tua. Allah tu Tuhan, dia tak ada jahil-jahil, tidur, mengantuk, tak ada. Satu betul pun tidak sama dengan kita. Jangan bayangkan Allah itu sama dengan kita. Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Allah sentiasa betul. Bila kita membayangkan Allah macam tuan-tuan, maka timbullah perkataan Allah zalim, Allah tak adil. Timbullah lagu-lagu yang menyesatkan kita. Tidak ku minta lahir ke dunia. Sepat dia. Tidak ku minta cacat begini. Setang berapa nak fikir Tuhan? Yang tahun 50, yang tahun 55, yang tahun 56, menarik becak. Mengapa ku disiksa? Untuk nyanyi lautan ini. Okey, dua becak nama dia Amran. Amran ni cinta dengan Azizah. Bapa Azizah ni masih bapa. Dia tak bagi pula. Dia suruh kawan dengan orang kaya, Ghazali. Siapa jenis Ghazali? Cuba. Tanya-tanya. Jadi Kirami ni pun dua maju untuk lautan jumpa mulutnya ni. Oh, kau cabutlah nyawaku. Siapa suruh tahap cabut nyawa dia? Ni apa sedang? Dia boleh tanya pula Tuhan. Oh Tuhanku, mengapa kah? Boleh ditanya pula oleh Tuhan. Jadi kata Tuhan, lirik-lirik lagu jangan sampai tak membawa kesesatan. Bila tersebut macam ni, ada orang tanya Ustaz. Saya tanya Ustaz itu, lirik lagu macam pintu Tuhan, pintu buku ketuk pun kan? Tuhanku, pintumu ku ketuk, aku tak bisa berpaling. Tuhan ada pintu, kan? Nak ketuk-ketuk. Ini namanya metafora. Metafora apa? Pasal Morgana. Metafora apa ya? Saya pun lupa, terserah ni. Ini pasal perlambangan, metafora. Pasal mantik. Ya, pada nanti. Memanglah Tuhan ada pintu. Tetapi nak menuju kepada Tuhan. Kita nak pergi kepada Tuhan. Nah, itulah maksudnya. Yang itu tak apa. Ada lagu-lagu yang memuji kekasih. Kekasih itu siapa? Pada muka kasih, aku serahkan. Jiwa dan raga serta segalanya. Kekasih itu pada siapa? Pada orang kan pada Allah. Kalau dianggap Allah itu kekasih, tak Kalau dia anak orang kekasih, dia serahkan segala jiwa raga, diri dan ruh itu menyesatkan. Jadi kena tanya diri dan ruh itu kepada siapa? Andaikan matahari terbit dari barat, takkan goyang cintaku kepadamu. Yang itu mampu lah. Matahari kena bangkit daripada barat pun tak cinta lagi. Mampu dia orang. Matahari terbit dari barat itu nak kemat. Kita cinta apalagi, tak ada masa cinta cintur lah. Baik. Ataupun Allah Ta'ala mengetahui secara ringkas ijmal pun tidak. Kita tahu dengan secara ringkas Allah tidak. Dia kata tadi Allah mencipta sesuatu dengan cara yang mendalam. Allah buat air ini pun Allah. Kita tak mampu nak buat air. Walaupun kita kata air itu H2O, buatlah H2O. Ambil hidrogen campur oksigen, nak jadikan air. Tak mampu kita buat. Kita hanya mampu cetak air ni kandungan dia sekian-sekian. Tapi nak buat air tak boleh. Kita kata batu ni kandungan dia mineral sekian-sekian. Tetapi kita tak mampu nak buat walaupun sebutir batu ataupun sebutir pasir. Allah bukan tak mampu buat pasir. Allah boleh ciptakan pasir tu dalam macam-macam-macam-macam benda. Inilah yang dipanggil sebagai ilmu Tuhan. Jangan kita anggap bahawa benda itu tak elok kalau Tuhan bagi kepada kita sekali itu. Dah 4 kali mengandung bubur. 4 kali lah. Ada yang berjumpa bubur, dia kata hantu makan dia bubur. Ada yang kata pula rahim tak kuat. Itu yang bubur dia. Ada pula yang kata tamu tu aktif sangat, latak sangat masa mengandung. Sebab itulah gugur. Ada yang kata pang kamu tu, ada orang benci, tak bagi kamu bahagia. Itu yang gugur. Ada orang ngorak hati kamu, dia nak pisahkan kamu dengan suami kamu. Sebab itulah dia gugurkan anak-anak kamu supaya kamu tak ada anak. Bila tak ada anak, dia cari orang lain. Dia jumpa dekat satu orang, itulah dia Allah akan bagi rezeki lagi. Takutlah. Semua urusan ni urusan Allah. Pandang baik kepada Allah. Cuma kita fahamlah sekali. Allah belum letakkan rezeki. Sudah. Barulah timbul kesenangan. Tapi masalah kita ni tidak mau berbalik pada ilmu Tuhan. Bila kita kahwin, tak ada anak 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, cuma balik pada Tuhan. Allah tak bagi. Tenang, sabarlah, Pak. Allah tak bagi. Abang tak kisah, Pak tak bersalin pun, abang tak kisah. Bukan upaya kita untuk buat. Biarlah. Ada hikmah kita tak ada anak. Boleh kita tunggu orang ibadah. Boleh kita simpan duit untuk akhirat. Kita buatkan sedekah banyak. Atau sekurang-kurangnya kita kajar anak-anak yatim, anak-anak takdir yang belajar. Alhamdulillah. Cuba pandang baik ini. Kadang-kadang suami isteri pandang baik, redha sebab tak ada anak. Hak sekeliling pula. Yang sekeliling. Mak bising, mak bising. Taklah bila rasa nak memang cucu. Harapkan kahwin dapat cucu, tak ada. Dia. Ini yang jahat pun. Mak-mak mentua macam ni, dentik hidup. Kadang-kadang menantu terasa, menantu maju, tak nak balik. Bila menantu dah maju, kata yang itu upaya bukan nak balik rumah kita. Balik sama poli. Asal balik poli, asal poli balik, siapa nak balik? Bila tak balik kamu kata orang lain. Udah dapat anak kita di dia, entahlah. Dengan kita boleh kontrolnya, balik pun tak boleh. Bila dia balik, kamu kata tak ada anak. Bukan dia tak ada usaha berdana. Usaha macam-macam. Madu ni, ngambutnya dah. Dan Allah tak lagi nak kata apa. Segala ubat dia dari. Bidadari, bidadara, semuanya. Tuhan tak lagi. Ada sebab. Pandang baik pada Tuhan. Sementara makna ilmu pula. Tadi erti ilmu. Ini makna ilmu. Ilmu itu ialah sifat yang terbangsa kepada adanya berdiri zat Allah Ta'ala yang tertakluk dengan mengetahui semua yang wajib. Ilmu Allah Ta'ala itu mengetahui pada semua benda yang wajib. Benda yang wajib, Allah duduk macam mana? Sifat Allah duduk macam mana? Allah tahu. Allah tu ada. Allah tahu apa benda dalam diri Allah. Apa benda pada Allah tu Allah tahu. Kita ada lah. Saya ada lah. Saya ada. Saya ada. Allah ada lah. Allah ada. Baik. Apa beza? Saya ada dan Allah ada. Allah wujud. Saya pun wujud. Apa beza Allah wujud dan saya yang wujud? Saya wujud. Saya ada. Saya tak tahu apa ada pada diri saya. Tuan-tuan ada tak? Ada. Tuan-tuan tahu bentuk jantung tuan-tuan macam mana? Berapa berat jantung? Berapa besar jantung? Ada orang kata besar jantung kita besar penunggu. Besar mana penunggu tuan-tuan? Besar tu lah jantung tuan-tuan. Berapa berat ya? Tak tahu. Ada yang kata 0.4 kilogram, ada yang kata 0.04 kilogram. Kita tak boleh bagi jawapan yang sama sebab tak dia tak sama. Penumbuk usul ma'alim memang kilo ramah jendul. Kalau penumbuk kita bentuk maksudnya, kena jadi jantung kita. Kita tak tahu, adanya kita tak tahu. Kita tak tahu macam mana saluran darah kita. Kita tak tahu yang di mana tersumbat, di mana ada penyakit. Kita tak tahu. Rambut kita ada. Berapa rambut ada? Hanya seorang saja yang tahu berapa lain dalam rambut dia. Iaitu orang yang botak rambut. Dia tahu dia rambut tak ada rambut. Kita tak tahu, tuan-tuan. Tuan-tuan ada. Tapi tuan-tuan tak pernah kira minta tuan-tuan berapa lain. Janggut tuan-tuan berapa lain. Mana tuan-tuan pernah kira? Malikah tuan-tuan haji tuan-tuan. Tukul semua misal. Tak ada orang dengan tuan-tuan. Kira tu lah. Tuan-tuan tu. Dua. Sampai kemat pun tak cukup tuan-tuan. Belum tentu yang tuan-tuan kira tu betul. Walaupun tuan-tuan tak ada pun. Tak ada misal tu nak kira. Tutup segala kipah ni supaya misal tak terbang. Kira misal yang berapa. Belum tentu tepat ni. Lima orang kira, lima-lima tak sama jumlah misal. Itulah adanya kita. Adanya sifat kita tak tahu tentang diri kita. Adanya Allah Ta'ala, dia tahu semua diri kita. Ini dia maksudnya. Beza. Ataupun Allah Ta'ala itu mengetahui benda yang harus dan benda yang mustahil. Atas wajah yang meliputi atas hakikat dan sifat yang kesemuanya itu ada dengan Allah yang tidak sekali-kali terdahulunya tersembunyi. Allah bukan setakat mengetahui yang Allah ciptakan daripada seluruh alam. Allah juga mengetahui hakikat sifat pada diri Allah. Zat pada Allah. Kita mengetahui benda yang kita buat. Tapi kita tak tahu diri kita ni. Tuan-tuan pandai buat mikrofon. Tapi tuan-tuan tak pandai nak buat jari tuan-tuan. Tuan-tuan pandai membesarkan suara di dalam pembesar suara. Tetapi tuan-tuan sendiri tidak pandai mencipta suara. Kalau suara kita bisu, bisulah kita. Tak ada siapa mampu bagi buat. Walaupun tuan-tuan pandai menjalankan robot, tetapi tuan-tuan tidak pandai memperjalankan diri tuan-tuan kalau tuan-tuan lumpuh. Tuan-tuan masa tuan-tuan ini pandai untuk merekakan television, tetapi kita tidak pandai untuk membuat dan melihat diri kita sendiri pada hakikat. Ini yang dikatakan bijak tangannya Tuhan. Tak macam kita. Dia tuan-tuan yang duduk bangga kita ni bijak. Ada orang yang bangga ilmu dia tinggi kononnya. Pelajaran dia tinggi dia rasa. Maka dia rasa bahawa dia sudah sampai pada suatu saat boleh mempertikaikan Tuhan. Dan boleh mencari alternatif yang lain bagi kuasa Tuhan. Itulah dia tanda-tanda orang yang sombong. saya beranggapan bahawa hukum wujud tidak sesuai. Oi, kata orang ahli politik. Kerana di negara kita ini, masyarakat kita berbilang bangsa dan agama. Jadi, apabila kita menggunakan undang-undang wujud, saya melihat benda ini berbahaya dan tidak sesuai dengan masyarakat multiracial dan multipurpose. Tak sesuai, kata dia. Jadi saya lebih suka melihat kedekatan undang-undang yang lebih sesuai dengan rakyat Malaysia. Dia telah meletakkan diri dia bahawa lebih mulia daripada Tuhan dan lebih halim daripada Tuhan. Inilah dia orang yang boleh membawa kepada kufur. Seolah-olah Tuhan tak tahu bahawa di Malaysia ini ada banyak bangsa. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz kena faham, Ustaz. Di negara kita, Ustaz, orang Cina dia tak terima Islam, Ustaz. Dia pun tak boleh terima, Ustaz. Siapa yang tak terima, tak boleh terima. Siapa yang masuk Islam dia lebih awal? Orang Cina atau orang lain? Di Cina ada masjid yang berusia 1,000 tahun, dia tahu. Menunjukkan bahawa orang Cina lebih awal Islam daripada orang Melayu di Kepulauan Melayu. Kalau kita kata Islam tidak sesuai kepada orang Cina, kenapa orang Cina awal-awal masuk Islam? Ada yang kata, Ustaz, orang India tak setuju Islam, tak, itu dia berbantah. Orang Hindu di India lebih awal Islam daripada orang Melayu. Sebelum Islam sampai di Melaka, Islam lebih awal tinggal di India. Kalau kita kata orang India tak boleh terima Islam, kenapa orang India di India boleh terima Islam? Apa logiknya? Cuma Malaysia ni nanti malam ni. Malamnya nanti Malaysia ni ialah. Kerana orang Islam Cina tak tinggal ke Malaysia. Itu ya. Yang tinggal ke Malaysia, Cina akan berkati. Itu adalah. Kalaulah Cina yang Islam dulu-dulu Cheng Ho berapa ramai pindah ke Malaysia, bagus dia tuan. Tapi British tadi dia buat malam Cina nak kati yang pengosok orang itu. Bagi rumah kotor, bagi kedai kotor, semua kotor. Kalau British tadi itu dia buat malam orang Jepun yang duduk di Malaysia, baru British Malaysia itu. Jadi tuan-tuan, jangan anggap Allah tu tak tahu sampai kita pandai-pandai pula nak mencari hukum lain, diambil hukum British, diambil undang-undang Inggeris, menggantikan undang-undang Quran. Bila kita berpandangan bahawa undang-undang British lebih baik daripada undang-undang Quran, cuma Tuhan sekarang. Bila kita beranggapan bahawa common law itu lebih baik daripada undang-undang hudud, maka siapakah Tuhan sebenarnya? British ke atau Allah? Ya, ini yang kita kena betulkan balik pahaman. Allah membuat sesuatu itu dengan penuh hikmah. Hikmah maknanya kebijaksanaan. Mengetahui yang wajib itu ialah seperti zatnya yang maha mulia. Dan segala sifatnya yang berdiri dengan zatnya yang maha tinggi yang harus. Dan yang harus itu pula ialah sekalian benda mungkinat di dalam ilmu Allah Ta'ala. Sama ada dia nak buat lepas tiadanya atau mengekalkan tiadanya terpulang kepada Allah. Kita tengok benda wajib ada. Benda yang ada, udara. Udara ni semua ada. Tak ada udara, kita nak hidup macam mana? Bagi kita wajib ada udara. Bagi manusia, udara ni wajib ada. Tak ada udara, mati. Bagi Allah, tak udara pun tak tahu. Harus saja sifat bagi Allah. Kita kalau tak ada matahari, mati kita. Allah pula, kalau tak ciptakan matahari pun tak tahu. Sebab Allah tidak berhajat pada matahari. Allah tidak berhajat pada udara. Sebab itu mencipta matahari dan udara itu adalah harus bagi Allah Ta'ala. Tetapi bagi manusia, matahari, bulan, bintang, angin, udara, wajib ada. Tak ada benda ni mati kita. Bila kita faham macam itu, kita sentiasa memerlukan Allah. Kalau kita semayang pun, sebenarnya semayang itu untuk kita. Jangan tuan-tuan faham, bila tuan-tuan semayang ni tuan-tuan kata untuk Allah. Bukan, untuk kita. Semayang jemaah semalam, ya Allah melimpah-limpah, bawa sejadah saya daripada rumah datang lah penuh. Macam mana dia boleh tahu puji semua? Sampai dia kena bawa sejadah daripada rumah. Macam mana dia tak? Sebab dia main lambat. Dia boleh dia tahu kan, pompok tak semua lagi. Kenapa dia bawa sejadah daripada mari? Sebab dia tak lewat, 1:10, memang tak ada waktu. Cuma dia dekat 12 tengah. Depan dia pun dia boleh masuk. Tapi dah atas set lah. Minda dah atas set. Tak apa. Dia dah ada semayang dua. Dia tengok ramai orang semayang dua. Semayang jemaah. Dalam hati dia kata. Berbangga no Tuhan hari ini. Ramai orang semayang. Seronok ke Tuhan tu. Eh, dia kata macam itu. Dia faham, dia kata, berbangga Tuhan tu ramai-ramai datang semayang. Tuhan langsung tak tengok kita. Seluruh Malaysia semalam semayang serentak. Tak bertambah pun kemuliaan Tuhan tu. Memang Tuhan tak mulia tu. Seluruh Malaysia semalam tak semayang Jumaat. Boikot Tuhan. Biar-biar Tuhan langsung tak semayang. Tuhan tak apa-apa langsung. Kalau Tuhan turunkan bala, kita yang kena bala. Jangan tuan-tuan rasa kalau kita tak semayang malam Tuhan tu, hilang dah. Tak ada dah yang hilang tuan-tuan. Itu yang hilang dah. Tetapi manusia lain. Manusia lain. Dia saling mengharap-mengharap. Kalau saya datang saja, tuan-tuan tak datang lagi. Apa jadi pada saya? Mikrofon ada. Air ada. Meja kursi ada. Orang tak ada. Dengan lima usaha sendiri pun tak ada. Kita harus bulan aku. Saya pun maja seorang-seorang. Oleh itu Allah mengetahui. Orang yang lalu pun mengendak begitu. Kenapa lama dia sakit? Tak ada bunuh dia juga. Ataupun tuan-tuan datang maji ramai-ramai. Bersusok-susok dalam surah. Ustaz tak ada. Tuan-tuan pun tak bisa berhambur. Kadang dia naik kepala. Kadang tuan-tuan duduk orang-orang. Orang pun mengendak duduk-duduk. Mana dia sakit? Ustaz tak ada satu demo macam ngaji. Tak boleh itu. Yang ini yang kata lemah ni kita maha tingginya Tuhan. Sementara sifat yang mustahil ialah mensyirikkan Allah. Dengan membuat bandingan zat yang maha tinggi atas segala sifat dan perbuatannya itu setentang dengan setara maqabil di makna sepadan. Sepadan dengan kuasa Tuhan syirik. Apa perasaan Datuk Seri apabila Datuk Seri akan menjalani pembedahan bintang jantung lagi dua hari? Saya melihat bahawa perubatan kita telah mencapai tahap yang apa nama tinggi-tinggi dan mempunyai apa nama peralatan yang canggih. Dan kita mempunyai doktor-doktor yang apa nama pakar di dalam bidang ini. Jadi saya yakin bahawa bila kita mempunyai teknologi, kepakaran dan doktor yang apa nama pakar, jadi saya rasa saya boleh selamat dalam apa nama pembedahan ini. Jadi Datuk Seri yakin dengan tenaga tempatan. Saya memang apa nama yakin dengan mereka. Panama. No, macam duduk dekat Panama. Panama. Sampai dia meletakkan doktor dan alat-alat yang canggih tadi mampu membuat sesuatu macam mampunya Tuhan. Itulah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor yang pakar tak mampu nak buat apa-apa. Peralatan yang sami tak mampu nak buat apa-apa. Yang mampunya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah saja yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tuan-tuan yakin. Yakin dengan alat yang sami. Bagus. Buat dia elektrik tak ada. Dengar ada operik, elektrik tak ada. Sejak. Sepeda tak? Dengan sepeda tak? Jenset ada tak? Jenset tak mampu? Macam? Satu benda saja Allah tak bagi. Tak jadi kita selesai. kita yang jadi macam ni sebab Allah lagi bagi lengkap semua, sebab Allah bagi lengkap. Kalau satu benda Tuhan tak lagi, rosak dia lah. Kenapa mata Tuhan boleh melihat? Sebab Allah bagi. Satu urat Allah putuskan. Tegak dengan urat tu, pup putus. Terus maka. Langsung nampak. Mata ada, mata hitam ada, mata putih ada. Kenapa tak nampak? Wayar yang putih tak. Tak boleh sambung? Tak boleh lah. Kencing manis tinggi sana. Berapa banyak lagi kencing manis akan ditimpa buta. Kalau ni sajian yang terbaru dibuat. Punca buta yang tinggi di Malaysia akan letak ialah punca daripada kencing manis. Nak otak berfikir, dalam sel otak tu ada berapa ribu sel. Supaya otak tu jadi sempurna ialah berapa ribu sel. Satu sel saja Tuhan ambil balik, kejap-kejap betul, kejap-kejap merah. Itu yang kita nak kata bahawa kita berilmu. Yang nak dapat otak dan pemikiran itu ada benda. Benda itu pun Allah bagi. Kalau Allah tak bagi tuan-tuan, udara tak masuk kepada otak pun dah mati. Ataupun udara tersumpat, saluran udara yang nak naik ke otak itu tersumpat, itu pun dah tak keluar diri. Itu yang datang misteria. Orang misteria ni kenapa misteria? Sebab saluran udara ke otaknya untuk dia berfikir dengan baik tersumbat. Kadang-kadang setan sumbatkan, kadang-kadang jin sumbatkan. Kadang-kadang darah beku sumbatkan. Yang menghalang dia udara berjalan. Akhirnya hanya kerana darah beku saja, manusia sudah mati otaknya. Inilah dia tuan-tuan kelemahan-kelemahan manusia. Gagahnya kita pada hari ini pun kerana Allah bagi. Maka dengan sebab itu, jangan bongkok tangan. Kalau Tuhan tarik sikit saja. Sikit saja. Dah tak boleh lah. Tuan-tuan boleh berlari, menendang, menyepak. Bangga orang tuan-tuan dapat menyepak bola. Menang pula 4-0. Bangga dia. Lawan dengan menyepak. Nepal dapat bola hujaraya lah tuan-tuan. Memang layak lah tenang 4-0. Lepas tu 40-0. Tempoh jumpa bola pun susah. Stadium tak dah. Kalau cakap pasukan Nepal ni tuan-tuan. Tahu untuk tingkatan lima pun betul benar. Kita bangga sangat kita sehat. Boleh sepak, boleh sepak, boleh sepak. Tuhan bagi sikit saja. Urat yang lari ni berjalan dah tak boleh. Pergi ke doktor. Doktor kata jangan urut. Makcik urut nanti. Puting urat makcik langsung lumpuh. Makcik makan urat ni tadi. Kendorkan ketegangan urat ni. Urat saja tu. Allahuakbar. Jadi, kesimpulan daripada kuliah kita yang pertama ini, marilah sama-sama kita berusaha diri bahawa apa yang ada pada kita ini ialah dengan ilmu Tuhan. Dan kita tak mampu membuat sesuatu melainkan dengan ilmu yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ihsan yang diberi, rahmat yang diberi oleh Allah kepada kita. Baik, cukup kata itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ya. Ya. Memang Allah Ta'ala sebut perkataan bangga. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut perkataan cemburu. Dalam satu hadis Nabi sebut, Allah cemburu tengok hamba-hamba aku yang berbuat maksiat. Allah cemburu tengok hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah buat maksiat. Apa makna Allah cemburu? Cemburu lah aku berdoa nak ajak Allah ke syurga. Aku ni cari jalan kamu nak masuk syurga, tak aku nak cari jalan masuk neraka juga. Itu yang Allah cemburu. Lelah masanya habis boleh kamu. Ruah untuk masuk syurga ni seluruh-luruh yang ada. Lalu konong-konong-konong juga nak masuk masa juga. Nabi istilahkan macam orang yang bakal sampah sang-sang senja-senja. Cuba tuan-tuan tengok orang yang bakal sampah senja-senja. Apa dia buat? Dia lumpuhkan sampah daun-daun, dia bakal. Bila pukul 6.50, dia bakal. Apa binatang yang akan masuk dalam api? Ada tak? Binatang yang tengok api marah, binatang yang akan lompat masuk dalam api. Ada binatang jenis ni. Dia tengok api ni dia suka, dia masuk. Dia tengok api ni dia suka. Padahal api itu akan membunuhnya. Begitulah tabiat manusia yang Allah cemburu. Ini jalan ke neraka. Kamu pilih juga. Allah cemburu dengan jalan ini. Begitu juga dengan kebanggaan. Allah berbangga. Apa sebab Allah bangga? Dalam satu hadis Nabi sebut Allah berbangga. Apabila nikmat yang Allah bagi pada seorang hamba, nikmat itu hamba itu pakai. Tuan-tuan dapat banyak balik mahal. Anak tuan-tuan hadiahkan. Dia balik daripada England. Dia hadiahkan baju yang dibeli Hera. Bukan senang ni tuan-tuan. Pergi ke masjid pun tak buat roh. Hera. Tu speaker dia bersimpan. Tuan-tuan pakai dia elok. Oh, cantiknya baju ni, man. Bapa hati ni, man. Oh, murah je, man. 1,000 pound. Mayat pakai baju itu. Allah suka. Allah lagi nikmat. Dan kita pakai. Allah bangga. Sebab tu tuan-tuan ada nikmat pakai. Jangan duduk simpan. Ada nikmat guna. Jangan duduk biar. Ini tinggal mangkuk mahal-mahal simpan. Lipat je pakai. Pakai ya. Beli pinggan jawan jelas tu hati kecil tengah-tengah. Besar dia akan kecil tengah. Pakai ya. Oh, tak ada yang simpan dalam mari. Kau pakai pinggan muak-muak jelas muak-muak. Bukan kata doktor tulis. Ini kau nak ada. Ini kau kata kata dia pula. Kebetulan dia pegang gelas. Ya, kebetulan. Ada duit. Mesti ada duit. Belilah speaker yang lain-lain. Simpan duit. Duit simpan dalam bank. Bank pula bank jina. Siapa yang pakai duit ni? Mesti pakai duit. Ini kapek pun ya Allah. Dia dah tunjuk melekat buru-buru kapek. Di bank ni. Tak nak ganti-ganti lagi. Duit dalam bank. Hasil ribu. Bila nak ganti kapek, kita nak mutik derma untuk pembinaan dan pembelian kapek yang baru. Jadi kapek yang nak derma sini ya. Dalam kan tu 170,000 rupiah lah beli. Duit dah ada. Tak ada nak beli minta. Ada minta nak beli. Ubah lah tuan-tuan. Dia tak kuasa kena ubah. Allah anugerahkan kita anak-anak. Dan orang bagi duit untuk kita bukan untuk disimpan. Diguna pakai. Lebih malang lagi tuan-tuan, ada masjid yang tak mau membiayai kuliah pengajian. Kamu nak panggil ustaz, panggillah. Tapi kami bajet, kami tak nak keluarkan. Sanggup hati, kami tak nak keluarkan. Pandai-pandai kamulah cari sponsor. Ada itu yang tanggung jemaah yang waktu bagi wakil-wakil ribu-ribu dua. Terus simpan, nak jadi kebanggaan. Ya, setiap kali bulan, nyata buat bulanan. Nak tunjuk kita pandai cari duit. Itu bukan pandai cari duit. Itu pandai simpan duit. Simpan duit mudah kecil pandai simpan. Yang kita nak duit itu ialah dia belanjakan balik untuk jemaah. Kesesaan jemaah. Saya dua malam lepas mengajar di tempat. Jamban pun tak ada pintu. Menung saya kata. Ini kita nak buang. Oh, pintu tak ada. Pintu pula. Pintu ada. Kunci tak ada. Lekat pula pintu ni. Nak kena tolak pun pula. Ayuh Allah, sektor ni. Saya tengok dalam penyata bulanan dia. Bulan lepas, kutipan duit keramak saja 4,000. Kutipan tabung saja 4,000. Baki pengesih 2,700. Takkan nak beli pintu plastik 75 ringgit tak ada duit? 75 ringgit, takkan tak ada duit? Sebab tu kadang-kadang saya berang. Dia kata, duit apa ni? Duit terbuat ni mengajak bayar, dia pesan dia nak bayar. Saya minta, tolong beli pintu baru. Bulan depan itu pintu. Saya buat pun tak. Tunggu. Bukan saya nak malu saja tak puasa, tapi saya nak buat. Saya pergi mengajar, asyik mengajar dia sakit tekak satu orang. 4 bulan dah mengajar, sakit tekak. Mika dia kuat ni nak bila dia zaman. Sebelum merdeka lama. Saya mengajar 5 malam. Aku surat masjid-masjid bagi saya mengajar, saya tak buka. Saya tak buka pun. 5 malam saya mengajar, bila saya mengajar di surau, di masjid ni, saya kata, tuan-tuan, jika tuan-tuan ni dah lama, teruk sangat dah, belilah tahu. Sekarang, ini 5 tampul saya mengajar, tanggung hati orang bagi dekat saya, 1 sen pun saya tak ambil. Saya bagi, tolong beli speaker. Sampai kena buat macam itu, baru nak beli. Ayat ni juga tak mahu. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, tolong pakai, Allah bangga. Macam itulah bangganya kita ni. Bangganya Allah bila kita maya-maya, pakai baju lawa-lawa, lepas puasa, kita dah berpuasa dengan baik, kita dah berpuasa dengan begitu penuh istiqamah, datang hari raya, sambutlah hari raya, Tuhan berbangga dengan perayaan kita itu. Baik, cukup sekadar itu, kita tengok pula kita, Al-Mu'inul Murid. Jilid yang pertama, bab yang seterusnya, bab murid.